إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan usuli manhaj salaf yaitu ashabul hadis landasan-landasan para ulama sunnah ahli hadis di dalam menetapkan satu manhaj atau prinsip-prinsip dalam masalah akidah. Kemarin telah kita waktu lalu telah kita bahas yaitu al-mabkhas tsani tentang bahasanya ulama salaf berhujjah atau mengambil dalil dari hati yang sahih secara mutlak dan bantahan terhadap orang yang mengingkari hadis ahad. Insyaallah kita lanjutkan al-mabkhas salis, pembahasan yang nomor 3. Kita loncati sebagian lembar untuk mengejar yaitu hal yang akan kita inginkan. فهم النصوص على ضوء أقوال السلف وتفاسيرهم وما نقل عنهم. Untuk memahami nas Al-Quran dan hadis, kita hendaknya memahami dengan pemahaman ulama salaf yaitu para sahabat dan pengikut mereka. Demikian juga kembali kepada cara penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka, inilah untuk memahami nas Al-Quran dan hadis. Karena nas Al-Quran dan hadis ini turun pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lah yang paling tahu dan mengerti dalam hal ini. Karena apabila mereka tidak tahu, mereka menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis ini dengan perasaan. Karena Al-Quran turun bahasa Arab dan turun kepada orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahamkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Jadi memahami Al-Quran maupun hadis harus dari pemahaman para sahabat ulama salaf yang dahulu, demikian juga memahami tafsirnya. Lalu dijelaskan di sini as-sahabatuhum khawariyur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini adalah khawari temannya, yaitu teman-teman akrab pembela-pembela beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fahum aktsaru fahman li risalatihim min ghairihim. Karena itu para sahabat ini lebih banyak pemahamannya tentang risalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah taala ini daripada orang atau generasi sesudahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ma min nabiyyin ba'asallahu fi ummatin qabli. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Taala sebelum saya ini, illa kana lahu min ummatihi khawariyuna. Melainkan setiap nabi ini ada umat-umat yang sifatnya khawari. Mana khawari adalah pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela utusannya. Sebagaimana Nabi Musa ada khawarinya, Nabi Isa ada khawarinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khawarinya. Dan juga ada yang namanya wa ashaban ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendawai umat, melainkan ada umat yang menjadi sahabat-sahabatnya, teman akrabnya, yang mengambil prinsip-prinsipnya dan mengikuti jejaknya. Ya'khuduna bi sunnati lebih luas membahas masalah prinsip manhaj. Wa yaqtaduna bi amri dan mengikuti maknanya mengikuti amalnya. Jadi mengimani mengikuti prinsipnya dan juga amalnya. Inilah setiap para nabi, walaupun toh Nabi Muhammad SAW lebih banyak khawarinya dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Dan ada nabi yang khawarinya 2 atau 3. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembelanya, pendukungnya dan juga yang mencintainya jumlah sekian ribuan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini kebaikan para sahabat. Yang mana kalau Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menakdirkan para sahabatnya banyak yang mengambil prinsipnya dan juga mengikuti jejaknya. Lalu beliau menjelaskan keadaan umat setelah ditinggal oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan kita wajib mengikuti para sahabat. Karena umat setelah sahabat ini lain dengan pada zaman sahabat. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian akan diganti generasi setelah para sahabat ini, yang mana generasi setelah para sahabat ini yaitu tidak sama dengan generasi pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Apa katanya beliau, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka itu mau bicara, berdakwah tapi enggak mau mengerjakan. Ini ulama-ulama sebagian yang tidak istiqamah. Ulama-ulama yang mengkhianati ilmunya. Mestinya Allah Ta'ala memberi ilmu kepada mereka bagaimana ilmu ini untuk menyirami kebodohan umat. Tetapi mereka hanya pandai bicara tapi tidak mengamalkan. Ini kalau kita mengikuti ulama sekarang umumnya seperti ini. Walaupun juga ada ulama yang istiqamah. Tapi kalau mengikuti para sahabat semuanya dijelaskan oleh beliau. Yani ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Ini baiknya para sahabat. Oleh karena itu kita hendaknya mengambil penafsiran dari para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka istiqamah. Apa yang mereka ucapkan mereka kerjakan. Beda dengan generasi sesudahnya ada sebagian ya'muruna ma yaquluna ma la yaf'al. Mereka pandai berdakwah tapi tidak mau mengamalkan. Ini musibah dan ini berdosa. Kabura maktan antakulu ma'alallahi ma'ala ta'lam. Besar dosanya kalau kamu itu menyuruh orang sedangkan kamu tidak mau beramal. Ini musibah pada zaman sekarang. Yang nomor 2, wa yaf'aluna ma'ala yu'man. Dan mereka itu mengerjakan yang tidak diperintahkan. Ini keadaan umat pada zaman sekarang. Beda dengan umat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu sahabat. Mereka berkata, mengamalkan dan mereka mengamalkan dengan ilmu. Sekarang ini lain, fitnah yang besar pertama fitnahnya orang yang punya ilmu. Mengkhianati ilmunya, membolak-balik ilmu. Sekarang berapa banyak orang dikatakan ini fulan kiai, fulan ulama namun menyimpang dari syariat Allah. Makanya kita tidak berhaluan. Tidak mengambil mereka kecuali mereka itu adalah orang-orang yang semisal orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhu dan itu jumlahnya sedikit. Yang nomor 2 umat ini ada orang awam. Yang penting memperbanyak amal. Mereka mengamalkan bid'ah ini itu tapi tidak punya dalil. Dan inilah penyakit yang mana kita berlindung kepada Allah Ta'ala saat kita membaca Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan kami ini jalan yang lurus yaitu jalan yang engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka jalannya para sahabat. karena para sahabat ini berilmu dan beramal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang yaquluna ma la yaf'alun, yaitu orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka memiliki kelebihan ilmu, tapi mereka hanya pandai menyampaikan, bahkan juga mereka ini tidak menyampaikannya, apalagi mereka mengamalkan. Waladhalin, dan juga bukan orang tersesat, yaitu yaf'aluna ma la yu'marun, mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan ditinggalkan dan dibenci, yang tidak diperintahkan mereka mengerjakan, memaksakan dan memaksakan orang untuk mengerjakan. Ini fitnah pada akhir zaman. Lalu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika fitnah ini sudah melanda? Banyak orang yang berilmu yang mengkhianati ilmu, dan banyak orang yang beramal tanpa ilmu. Dia mengatakan faman jahada jahadahum biyatihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi orang-orang yang hanya pandai bicara, para ulama yang tersesat ini diperangi, ya, di yang bantah kedzaliman-kedzaliman mereka, dan orang-orang mengamalkan bid'ah ini diperangi dengan ilmu, maka dia ini orang mukmin. Ini kewajiban orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, bukan hanya mengatur dalam masalah urusan dunia, lebih daripada itu mengatur bagaimana Islam ini tetap izzah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi, yaitu anbiya, menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala sudah menguasai kota Mekah, menyuruh untuk memberantas kemusyrikan-kesyirikan, dan juga menyuruh pula para sahabatnya untuk menebang pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan, dan juga orang-orang mati yang dikeramatkan, karena ini tugasnya walul amri. Baru orang dikatakan mukmin. Selanjutnya, mungkin orang tidak selamanya memiliki kekuasaan seperti ini, karena manusia ada ar-ra'i wa ra'iyah, ada yang jadi pemimpin dan ada yang dipimpin, yaitu rakyat atau umat. Ya nama dua, wa man jahadahum li nafsihi bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi para ulama yang menyesatkan umat, orang-orang beramal yang tidak punya dalil, diperangi dengan lisannya, didakwai, dibantah subhat mereka. Kemudian juga dijelaskan hukuman-hukuman tentang orang-orang yang menyimpang sunnah, dan dijelaskan pula batalnya amal-amal yang tidak ada dalil. Fahuwa mu'min, maka orang ini tetap beriman, memiliki iman dia. Hanya dia telah menambah keimannya dengan mendakwai manusia dengan lisannya. Ini kewajiban bagi penuntut ilmu. Minimalnya mendakwai keluarganya, bapaknya, ibunya, kerabat yang terdekat. 1000 penuntut ilmu, 1000 orang tuanya, keluarganya, didakwai, bertambah banyak, orang itu akan kembali kepada sunnah. Wa man jahadahum biqalbihi, barang siapa yang tidak mampu untuk mendakwai mereka dengan lisannya, karena dahsyatnya kebid'ahan itu, dan karena mayoritasnya ulama-ulama penyesat umat ini, sehingga suram yaitu dunia ini gelap dengan kebodohan, ya, yaitu menyebar dengan kebodohan, gelap dengan ilmu, maka barang siapa yang mendakwai mereka dengan hati, artinya mengingkari perbuatan bid'ah, mengingkari ulama-ulama yang menyerang sunnah, yang membalik-balikan sunnah, mengingkari dan memohon kepada Allah Ta'ala agar mereka tetap mendapatkan petunjuk, fahuwa mu'min, maka dia masih memiliki keimanan, makanya bertambah imannya. Cuma iman yang sangat besar yang dimiliki bagi orang yang ingkar dan mungkar adalah, yaitu man ra'a ya'ma ya'du angkara biyadihi, orang mengingkari dengan kekuasaannya. Dan paling rendahnya iman yang diperoleh oleh orang yang ingkar mungkar, yaitu mengingkari dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika minal imani khabbatu khartalin, maka tidak ada setelah itu, di balik itu orang itu akan meraih iman walaupun sebiji sawi berupa yaitu keimanan. Artinya orang yang tidak berdakwah dengan kekuasaannya, tidak berdakwah dengan ilmunya, tidak berdakwah dengan hatinya, maka dia saat itu tidak bertambah keimanannya, enggak mendapatkan tambahan iman sebab dakwanya. Bahkan juga orang yang sifatnya mampu mendakwai, dia tidak mendakwai, dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dengan ayat yang lain, kanu la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Maka Allah Ta'ala melaknat Bani Israel yang kafir itu lewat lisannya Nabi Daud dan juga Isa alaihi salatu wassalam, karena mereka melampaui batas, dan di antaranya kanu la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Mereka tidak mau saling menekor kemungkaran yang mereka lakukan. Ini kewajiban kita untuk semua kaum muslimin. Seorang tua ketika menjumpai anaknya mungkar, seorang ustaz ketika menjumpai santrinya, seorang pegawai ketika menjumpai bawahannya, seorang santri ketika menjumpai temannya melakukan kemungkaran, jika didiamkan maka berhak mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala tatkala dia mampu untuk mendakwainya. Yang menjadi pembahasan hadis ini oleh yaitu mu'alifnya, bahwasanya kita hendaknya kembali kepada pemahaman para sahabat, karena pemahaman orang yang akhir zaman macam-macam dan tersebar bid'ah lebih banyak daripada sunnah, merusak din dari kalangan orang punya ilmu lebih banyak daripada yang membela din. Maka kembali pemahaman yang dahulu selamat. Kemudian juga summa inna sahabah, kenapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat terlebih dahulu memahami ayat dan hadis ini? Inna sahabata kanu yas'aluna amma yushkilu alaihim. Karena para sahabat ini menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi problema, menghadapi muskila, kerancauan atau ketidakfahaman. Dengan dalil faqad rawah Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, anna Abi Mulaika dari Ibn Ananib, anibni Abi Mulaika dari anaknya Abi Mulaika, fi kitab al-ilmi, disebutkan oleh al-imam Bukhari dalam kitab al-ilmu, yaitu pembahasan yang setelah Badu'ul Wahyi. An Aisyah radhiyallahu anhu, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, annaha kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Sesungguhnya Aisyah tidaklah mendengarkan satu ayat maupun satu hadis yang mana Aisyah belum mengerti, belum faham, melainkan beliau Aisyah ini muraja'ah kembali, yang memahami, menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'rifahu, sehingga Aisyah itu memahaminya. Dalam satu contoh, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khusiba udhiba, siapa yang dihisab besok pada hari kiamat, dia akan diazab. Lalu Aisyah pernah juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang besok pada hari kiamat dibagikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan mudah. Menanya Aisyah, loh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khusiba udhiba, siapa yang dihisab akan diazab. Sedangkan ini ayat, barang siapa yang dikasihkan, dibagikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan mudah. Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hai Ais, al-ardu itu hanya dipaparkan, bukan dilihat satu persatu lembarannya. Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha atau para sahabat yang lain tatkala pada zaman turunnya wahyu mereka tidak faham, maka mereka menanya, sehingga tidak ada satu pun para sahabat yang tidak faham dengan ayat Allah Ta'ala. Karena mereka ini, kalau sebagian menuntut ilmu, yang lain tidak menuntut ilmu karena ada urusan, maka beliau menyampaikan liyuballigh syahidul ghaibah, yang tidak hadir, yang hadir itu supaya menyampaikan tidak hadir. Dan para sahabat tidak segan-segan menanya kepada sahabat yang lain, bahkan orang yang sebaya umurnya. Nah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanya kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu menanya hukum kepada Abu Hurairah. Yang itu dinamakan dalam istilah usul hadis ada al-mudabbas. Selanjutnya kita loncati keterangan itu, fadilatus sohbati, keutamaan sahabat. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridainya, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat yaitu hati hamba. Melihatnya ini bukan karena tidak tahu lalu ingin tahu, bukan, tapi melihatnya ini memberitahu kepada hamba, memberitahu kepada kita, karena Allah Ta'ala mengetahui sebelum menciptakan hambanya, berbeda dengan makhluk mengetahui setelah diketahuinya. Innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hatinya hamba. Kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala hati kita, bukan penampilan fisik kita. Karena baju itu ada dua aja, baju untuk menutupi aurat dan baju untuk menutupi kehormatan diri kita. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaika libasa yuwari sawatikum wa risha. Walibasu taqwa huwa khair. Ini dua baju. Ya anak Adam, telah kami turunkan untukmu baju untuk menutupi auratmu dan untuk keindahan, yaitu bagian dari kain ini untuk menutup aurat kita, aib kita, panu kita, kudis kita, cacat kita yang lainnya. Lebih-lebih untuk wanita harus tertutup semuanya, supaya tidak difitnah dan supaya tidak menjadi fitnah. Warisha, dan bermaksud pula baju yang kita pakai ini untuk memperindah badan kita, bertambah indah. Walibasu taqwa dzalika khair. Lalu Allah mengatakan sedangkan bajunya takwa, bukan baju-baju takwa, baju kuku bukan, itu bajunya hati, at-taqwa huwa khairun. Maka itu lebih baik. Dan nanti ada bajunya suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baik, kita lanjutkan di sini. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu melihat hatinya hamba. Perlu kita memperbaiki hati kita. Karena orang cacat fisik belum tentu jelek akhlak. Sebaliknya orang yang yaitu sehat badan, ganteng, tampan, belum tentu baik akhlaknya. Kebaikan itu di hati. Ala at-taqwa hahuna. Kebaikan orang itu di hatinya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadah. Maka Allah Ta'ala menjumpai hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling baiknya hati semua hamba. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah Ta'ala memilihkannya, kebaikan ini puncaknya kebaikan seorang hamba adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabta'asahu bi risalati, maka Allah Ta'ala mengutusnya dengan yaitu menyampaikan risalah kepadanya. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala melihat hati hamba setelah melihat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hamba ini mulai dari awalnya sampai akhir kiamat nanti, maka Allah Ta'ala melihat yang baiknya, fawajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Ta'ala menjumpai hati para sahabatnya paling baiknya hati semua manusia di permukaan dunia ini. Ini menunjukkan para sahabat mungkin bajunya hanya dua atau satu dibandingkan dengan sekarang, baik sekarang. Tapi yang menilai kita bukanlah manusia, yang menilai kita adalah Allah. Ini menunjukkan kebaikan para sahabat walaupun sederhana urusan duniawinya, walaupun dihina oleh orang kafir karena miskinnya, karena kekurangan ma'isyahnya, ya, karena keterbatasan rezekinya. Tetapi Allah menjadikan paling baiknya hati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat. Inilah perlunya kenapa kita harus kembali memahami tafsir Al-Quran, penjelasan hadis ini lewat pemahaman para sahabat, karena para sahabat dinyatakan oleh beliau paling baiknya hati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyina min ba'd. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah sahabatku. Faja'alahum wuzara'a nabihi, maka Allah Ta'ala menjadikan para sahabat ini menteri-menteri pendamping-pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, mereka ridha berperang untuk membela agamanya Allah. Siapa di antara umat pada zaman sekarang atau sesudahnya bisa menandingi kebaikan para sahabat radhiyallahu anhu? Tidak ada. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, la yastawi man anfaqa min qablu wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama penilaiannya, kebagusannya, kebaikannya orang-orang yang sifatnya berinfak sebelum pembukaan kota Mekah dan juga berperang sebelum pembukaan kota Mekah dibandingkan orang yang berinfak sesudah pembukaan kota Mekah. Karena orang berinfak sesudah pembukaan kota Mekah adalah orang yaitu banyak harta, banyak rampasan perang, sedangkan sebelumnya para sahabat dilanda kemiskinan, kekurangan. Dan peperangan sebelum pembukaan kota Mekah, peperangan yang jumlahnya sedikit kaum muslimin menghadapi yaitu orang kufar yang banyak jumlahnya. Sedangkan setelah Fathul Makkah jumlahnya kaum muslimin banyak sekali. Bagaimana kalau dibanding dengan pada zaman sekarang? Makanya benar apa yang dikatakan yang beliau, seandainya orang itu berinfak satu gunung Uhud berupa emas belum memadai satu mud yang diinfakkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keikhlasannya dan karena kondisi saat itu tidak sama dengan kondisi yang dialami oleh umat sesudahnya. Inilah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bukan hanya kita kembali uya para sahabat orang yang baik, tetapi kita hendaknya mengikuti jejaknya para sahabat ini, terutama di dalam memahami ayat Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Sedangkan yang pertama kali yang mendengar adalah beliau dan juga para sahabatnya. Kemudian yang nomor dua, disebutkan di sini keutamaan para sahabatnya. Sedangkan keutamaan para sahabat banyak sekali. Wa qala Qatadah radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. As-Saba ayat nomor 6. Dan melihatlah orang-orang yang diberi ilmu, maknanya para sahabat, Orang-orang diberi ilmu dari kalangan para sahabat ini melihat apa yang telah diturunkan kepada wahai Nabi, huwal haqqu, itulah yang benar. Jadi para sahabat membenarkan semua yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, tidak satu pun ayat ditolak. Sedangkan pada zaman sekarang berapa banyak orang yang sifatnya mengimani hanya 10 ayat, mengingkari ratusan ayat, mengimani beberapa hadis, mengingkari ribuan hadis. Yang mengingkari bukan hanya orang awam, tapi orang-orang yang sifatnya sudah mempelajarinya. Inilah fitnah pada zaman sekarang, diingkari hadis ahad, diingkari ayat, oh ini bukan, belum zamannya, ini ayat untuk orang Arab, ini ayat untuk orang-orang yang badui pada waktu zaman dulu, na'udzubillah min dzalik. Ini mulut-mulut orang yang yaquluna ma la yaf'alun, ya, para perusak din pada zaman sekarang, yang mereka oleh orang awam dinilainya orang punya ilmu. Tapi para sahabat dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Maka orang punya ilmu, yaitu para sahabat, telah melihat bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi itu dibenarkan oleh sahabatmu. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Quran menunjukkan manusia ke jalan, yaitu Allah Ta'ala yang maha menang lagi maha terpuji. Qala, dijelaskan di sini oleh Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maknanya utul ilmah, yang dikasih ilmu ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Maka ada orang yang sifatnya memahami seperti ini, mengimani semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, berarti mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Karena sebelum orang itu mengimani, para sahabat telah mengimaninya. Masih banyak beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan para sahabat, namun itulah contoh dua hadis yang menunjukkan keutamaannya. Artinya kalau kita mencari keutamaan untuk menjelaskan Al-Quran, keutamaan untuk menjelaskan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada pemahaman para sahabat atau tafsirnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian fahamun nusus ala fahmi sahabat radhiyallahu anhum. Maka memahami nas Al-Qur'an maupun memahami nas hadis hendaknya difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mana dalilnya? Kalau kita memahami Al-Quran ini, nususnya Al-Quran dan hati yang sahih, hendaknya difahami oleh pemahaman para sahabat. Pertama, tilalatul Quranil Karim, dalil dari Al-Quranil Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat nomor 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami, katanya Allah Ta'ala, menjadikan kamu ini para sahabat dulu, bukan kamu kita ini orang belakangan. Ummatan, kami itu adalah ummat, wasato maknanya adlan, khairan, ummat yang paling baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain, kuntum khairu ummat, kamu itu wahai para sahabat paling baiknya ummat, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, paling baiknya manusia adalah pada zamanku ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Ini pernyataan dari Allah. Dan kalau Allah Ta'ala menjelaskan para sahabat, kamu hai para sahabat paling baiknya umat, paling adilnya, paling jujurnya, maknanya kita hendaknya mengikuti mereka. Apa artinya pengkhabaran kalau hanya sekedar berita? Maka kisah sejarah yang ada pada zaman dahulu, sejarah yang baik-baik, bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Yang ini sekarang banyak dijauhi. Orang mengatakan sahabat manusia, kita manusia baik, kalau itu manusia memang betul. Tapi apa kalian hei manusia, dirimu itu semisal para sahabat kepandaiannya, ketawaduannya, jihadnya? Apakah kamu pernah melihat Rasulullah SAW semisal para sahabat? Apakah kamu ditunjuk oleh Allah Ta'ala kebaikan semisal para sahabat ditunjuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kebaikannya? Inilah mulut-mulut yang lancar. Pada zaman sekarang mereka mengaku ketua umat, ya, yaitu pemimpin umat. Tapi lidahnya na'udzubillah min dzalik mengatakan dirinya bahwa sahabat berpendapat, kita berpendapat. Pendapatnya para sahabat bukan dari hawa nafsu, tetapi itu inti dari ayat yang mereka dengar, inti dari hadis yang mereka dengar. Makanya para sahabat tidak banyak berselisih. Sedikit perselisihannya satu sama lain, berbeda dengan para pemimpin, para tokoh umat pada zaman sekarang. Karena mereka mendahulukan hawa nafsunya, menjauhi sunnah, sedangkan orang menjauhi sunnah akan dipapak atau akan diburu oleh hawa nafsu. Lalu Allah menjelaskan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu wahai para sahabat menjadi saksi atas manusia setelah beliau meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman, ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai para sahabat paling banyak umat dikeluarkan agar disaksikan, agar ditiru oleh orang. Sekarang berapa banyak orang meniru orang kafir, bahkan ketika tinggal di negara kafir memuji, oh negara kafir bersih, tertib, rajin, disiplin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama melarang orang muslim itu pergi ke negara kafir kecuali dalam keadaan darurat. Karena manusia ketika matanya melihat kemungkaran, itulah dikatakan baik. Ya dan bila andari. Maka Allah menjelaskan, litakun, supaya kamu para sahabat syuhada alal nas, menjadi saksi ditiru oleh umat, baik di dalam tindakanmu atau penafsiran di dalam ayat Al-Quran. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan supaya utusan untuk kamu sebagai saksi. Jadi beliau sebagai saksinya para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat menjadi saksinya generasi sesudahnya. Ada dua saksi. Saksi dari para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah menyampaikan, ala qad ballaghtu. Wahai para sahabat, bukankah saya telah menyampaikan Islam secara keseluruhan? Bala ya Rasulullah, qad ballaghta. Maka besok manusia akan dibangkitkan, yaitu dengan utusannya sebagai saksinya. Umat sesudahnya akan dibangkitkan pula dengan orang-orang yang punya ilmu yang telah menyampaikan kepadanya. Fal wastu dijelaskan di sini oleh muallif hafizahullah taala, al khiyaru al atlu, yang paling baik dan paling adil. Makanya para sahabat telah disepakati oleh ahli hadis, kulluhum utul, semuanya itu benar, jujur, tidak ada sahabat yang khianat. Tapi generasi sesudahnya yaf'alu yaquluna ma la ya'malun, khianat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, khianat pula. Yang alim khianat, ya, tapi itu umumnya bukan keseluruhan. Yang awam banyak pula beramal tanpa dalil, walaupun sebagian juga memakai dalil. Tapi yang bersih adalah pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Wa a'taluha fi aqwalihim, para sahabat yang paling benarnya di dalam bicara, wa amalim, dan paling benarnya pula di dalam beramal, wa iradatim, dan paling benarnya pula di dalam berkeinginan, wa niyatihim, dan juga niat mereka, tujuan mereka, ikhlas mereka kepada Allah telah diketahui. Sekian para sahabat yang lainnya. Wa bihadza istahaqqu ayyakuna syuhada'a lirrusuli. Oleh karena itu mereka itu berhak menjadi saksi para utusan ala umam yaumil qiyamah, untuk umat-umatnya sampai besok pada hari kiamat nantinya. Yang nomor dua, bahwa kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat tadi dalilnya dari Al-Qur'an. Yang nomor dua, dilalatus sunnah an-nabawiyah. Sebab kita memahami mengambil dalil dari sunnah nabawiyah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Paling baiknya manusia adalah pada generasiku atau abadku, kemudian abad berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Dan juga masih banyak lagi ayat wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Wal umum fil hadis, dan keumuman dalam hadis ini yaitu khairun nas qarni. Yabtadi umum al khairiyah, menunjukkan pula keumuman kebaikan mereka. Jadi rata-rata para sahabat adalah orang yang baik. Sekalipun keilmuan mereka bertingkat satu dengan yang lain, namun kebaikan adalah merata mereka, tidak ada yang jelek. Fil i'tiqati, baik di dalam keyakinan mereka, akidah mereka, tidak satu pun para sahabat yang membantah ayat mutasyabihat. Wal fahmi, dan di dalam pemahamannya, tidak ada satu pun sahabat mengatakan, wahai Nabi, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Karena mereka adalah orang yang faham, wal amali, dan juga paling baiknya amal. Itulah ya ikhwah, para ikhwat kaum muslimin wal muslimat, yaitu pentingnya kita memahami nas Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan, insyaallah akan kita jawab waktu yang lain, karena ada sebagian masyarakat kurang senang apabila dilanjutkan melewati speaker umum. Jadi kita tutup, insyaallah lain kali kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan pertanyaan pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.